Baik, kita masuk ke pelajaran sirah ya. Barakallahu fiik. Mana Mbak Akhi Basrum nih? Hadir enggak? Enggak ada ya? Hah? Baik. Ada yang masih ingat kesimpulan pelajaran sirah kita yang terakhir sebelum kita lanjutkan pelajaran hari ini agar nyambung pelajaran hari ini dengan yang sebelumnya. Jazakallahu khairan kalau ada yang masih ingat dan bisa menyebutkannya. Silakan siapa saja yang menyebutkan melalui audio. Ada? Barakallahu fikum. Tentang Bilal, Ustaz. Tentang Bilal, ahsan. Ini masya Allah. Ahsan, kesimpulan yang sangat tepat dan sangat singkat. Tentang Bilal. Apa isinya? Ya. Sebagaimana yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kesimpulan yang sangat tepat dan singkat. Yang sahabat yang awal masuk masuk Islam dari kalangan budak, merupakan budaknya ada yang mengatakan Umayyah bin Khalaf, ada yang juga anak yatim yang kawan Abu Jahal, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Baik, kita masih pada uraian penulis tentang awal mula dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah secara sembunyi-sembunyi dan orang-orang para sahabat Nabi yang pertama kali mengikuti beliau di fase Mekah. Dan telah kita ketahui sebagian mereka yang beliau sebutkan. Khadijah, Zaid bin Harithah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Bilal ibn Arabi Rabah, dengan beberapa faedah tambahan yang ana nukilkan dari kitab Al-Lu'lu'ul Maknun dan selainnya. Barakallahu fikum wa radhiya anhum. Baik, berikut ini kata penulis. Wa an Hammam bin al-Harith an Ammar ibn Yasir annahu qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ma'ahu illa khamsatun a'bud wa imra'atan wa Abu Bakar. Dari Hammam bin Harith, dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, beliau berkata, sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal dakwah beliau di Mekah, tiada yang bersama beliau kecuali 5 orang. Tidak ada orang yang mengikuti beliau saat itu kecuali 5 orang, budak dan 2 wanita. Ya. 5 orang budak dan 2 orang wanita. Di antara budaknya adalah Suhaib bin Sinal, ya, Bilal bin Abi Rabah dan yang lainnya. Wa Abu Bakar dan Abu Bakar. Wa aslama ala yadai Abi Bakar As-Siddiq, Az-Zubair bin Al-Awwam, Uthman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Sa'd ibn Abi Waqqas wa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dan beliau menyatakan telah masuk ke dalam Islam melalui Abu Bakar, sebab dakwahnya Abu Bakar adalah Zubair bin Al-Awwam, Uthman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Sa'd ibn Abi Waqqas dan Abdurrahman bin Auf. Dan Abdurrahman bin Auf. Baik. Kemudian kata penulis, wa an Amr ibn Abasa As-Sulami radhiyallahu an qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi awwal ma bu'ith wa huwa fi Makkah wa huwa hina idzin mustakhfin. Dari Amr bin Abasa As-Sulami radhiyallahu an, sahabat yang mulia, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal beliau menjadi nabi, awal-awal dakwah beliau di Mekah. Dan saat itu beliau mustakhfin, masih berdakwah sembunyi-sembunyi. Ya, sembunyi-sembunyi berdakwah. Faqultu ma an, aku pun berkata kepada beliau saat itu. Beliau menceritakan tentunya setelah Islam, menceritakan apa yang beliau lihat kepada Rasulullah dan apa yang beliau katakan kepada Rasulullah serta apa yang Nabi katakan kepada beliau pertama kali beliau berjumpa dan melihat Rasulullah di awal dakwah beliau di fase Mekah. Siapa engkau? Tanya Amr bin Abbasah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, ana nabi. Aku adalah nabi. Qult, aku pun bertanya kembali, waman nabi? Ya, apa itu nabi? Kenapa engkau mengaku nabi? Maka nabi menjawab, arsalani Allah, Allah telah mengutusku. Qultu Allah arsalak, yang benar saja, engkau diutus oleh Allah. Tanya kembali sahabat yang mulia Amr bin Abbas As-Sulami di saat beliau masih musyrik saat itu. Qala na'am, nabi pun kembali menjawab, na'am, betul, benar, aku ini nabi yang diutus oleh Allah. Qultu bima arsalak, Allah mengutusmu membawa apa? Dengan apa Allah mengutusmu? Tanya Amr bin Abbasah. Nabi SAW pun menjawab, bi anta'budallaha wahdahu la syarika lah, wa taksiral asnam wa tasilal arham. Aku diutus oleh Allah untuk memerintahkan manusia mentauhidkan Allah. Tiada sekutu baginya. Untuk menghancurkan berhala-berhala, patung-patung yang disembah selain Allah. Dan agar manusia ini menyambung silaturahim di antara mereka. Karena di antara perkara buruk jahiliyah di masa itu adalah suka memutuskan hubungan silaturahim di antara mereka hanya karena nilai-nilai dunia. Qala qult, maka Amr bin Abbasah pun berkata, ni'ma ma arsalaka bih, sungguh indah, sungguh bagus misi dakwah yang engkau bawa ini. Famani taba'aka ala hadha, maka siapa saja yang telah mengikuti engkau dalam dakwah ini? Tanya Amr bin Abbasah. Qal, nabi pun menjawab, hurrun wa abdun, yang telah mengikutiku dalam dakwah ini adalah seorang yang merdeka dan seorang budak sahaya. Maka Amr bin Abbasah menyatakan, maksudnya waktu itu adalah Abu Bakar dan Bilal, laqad ra'aituni wa ana ruba'al Islam, dan sungguh aku adalah seperempat kaum muslimin saat itu. Berarti jumlah mereka sangat sedikit, sehingga Amr bin Abbasah menjadi seperempat mereka. Qala fa aslamt, aku pun Islam, masuk ke dalam Islam saat itu. Kemudian aku bertanya kepada Nabi SAW, afa attabi'uka ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bolehkah aku mengikutimu secara terang-terangan? Bolehkah aku memperlihatkan bahwa diriku telah mengikuti dakwahmu? Maka Nabi menjawab, la, jangan dulu. Bukan jangan masuk Islam, tetapi jangan dulu engkau memperlihatkan keislamanmu secara terang-terangan. Jelas? Qala walakin ilhaq biqaumik, fa idza ukhbirtu anni qad kharajtu fattabi'ni. Pulanglah engkau ke kaummu, ke kampungmu. Tetaplah engkau bersama kaummu ketika engkau telah diberitakan bahwa aku telah keluar, meninggalkan Mekah, maka ikutilah aku. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Banyak faedah yang dapat kita petik dari hadis ini. Sangat indah faedah-faedah yang diuraikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin tentang dari hadis ini. Di antaranya adalah bahwa dakwah itu fattaqullah mastata'tum, sesuai dengan kemampuan, dan kapasitas masing-masing. Di awal dakwah Nabi SAW berdakwah hanya dengan beberapa orang, dan beliau pun masih sembunyi-sembunyi dalam berdakwah. Karena kalau beliau langsung memperlihatkan saat itu, maka akan terjadi mafsadah yang sangat besar, karena beliau berada lingkungan syirik, ya, yang memang mereka bukan Islam. Setelah itu Nabi SAW pun memperlihatkan dakwahnya. Namun di sini para ulama memberikan catatan penting bahwa hukum asal dakwah itu adalah terang-terangan, bukan sembunyi-sembunyi. Oleh karenanya Nabi SAW hanya berdakwah sembunyi-sembunyi di awal-awal fase Mekah. Setelah itu Nabi menampakkannya secara terang-terangan, sekalipun beliau masih di Mekah. Adapun kata para ulama tinggal di negeri kaum muslimin, maka tiada faktor yang mengharuskan kita berdakwah sembunyi-sembunyi. Secara umum demikian. Karena kita berada di tengah-tengah kaum muslimin yang mengaku Islam, sekalipun pengakuan mereka kepada Islam tidak membuat justru bertentangan dengan apa yang mereka lakukan. Tapi secara umum mereka membenarkan Al-Quran, mencintai hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berkeyakinan wajib mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, hanya saja pemahaman yang masih keliru. Maka disampaikan secara terang-terangan, kecuali ya, ada suatu mafsadah yang dipastikan dan sangat besar, dan itu ditimbang oleh para ulama dengan ilmu dan ketakwaan mereka. Jelas ya? Baik. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت غلاما يافعا أرعى غنما ليعقب ابن أبي معيط بمكة فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقد استخفيا من المشركين. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dahulu aku adalah seorang gulaman yafian, anak kecil yang yafi'. Yafi' itu sebagian ahli lawah menyatakan anak yang hampir baligh. Umurnya itu 5 sampai 10 tahun hingga menjelang baligh. Itu arti yafi'. Di saat itu aku mengembala kambing Uqbah ibnu Abi Mu'ayth di Mekah. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar datang. Dan di saat itu mereka berdua sedang bersembunyi dari kaum musyrikin. Mereka berdua pun berkata kepadaku, ini Abdullah bin Mas'ud menceritakan pertemuan beliau yang pertama kali dengan Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan beliau masuk ke dalam Islam di fase Mekah. Abu Bakar dan Rasulullah pun berkata kepadaku, ya ghulam hal indaka min labanin tusqina, wahai anak kecil, apakah engkau punya susu kambing yang bisa engkau minumkan kepada kami. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar sedang lapar dan kehausan. Subhanallah. Seperti ini kondisi Nabi kita dan para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum di dalam dakwah. Lapar, haus. Tetapi tidak membuat mereka futur sedikit pun dalam belajar dan mengajarkan ilmu agama. Lah kita belajar dan mengajar sambil makan, ya. Bistik, ya, makan. Kebab, ya. Kopi di tangan, ya. Gorengan di depan. Bisa futur, bisa malas. Gimana kalau sering lapar, sering haus? Ya. Bahkan di sebagian pengajian itu disediakan makanan, minuman gratis lagi enak lagi. Itu aja terkadang kita masih malas-malesan. Ya. Berdakwah, Masya Allah, dengan kendaraan, ya. Naik turun pesawat, naik turun mobil, naik turun sepeda motor, ya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam naik turun gunung dengan Abu Bakar dari suatu padang pasir kepada padang pasir berikutnya dalam kondisi lapar dan haus. Semoga Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa kita. Karena dosalah yang membuat kita berat melakukan suatu kebaikan yang Allah Jalla wa'ala anjurkan. Aku pun menjawab, kata Abdullah bin Mas'ud, "Inni mu'taman." Aku hanya sekedar pengembala, ini bukan kambingku. Walastu bisaqikuma. Aku tidak akan mungkin memberikan susu untuk kalian dari kambing-kambing ini. Kemudian Nabi pun bertanya, "Hal indaka min jaza'ah lam yanzu 'alaiha al-fahl?" Apakah engkau memiliki anak kambing yang masih kecil, ya, yang betina tetapi belum dijima'ahi, ya, belum, ya, disetubuhi oleh kambing jantan? Dia pun menjawab, yang biasa kambing seperti itu pasti tidak ada, ya, susunya, karena suatu kambing itu kan punya susu karena dia betina, kedua karena telah dikawini oleh kambing laki-laki, ahli kambing laki-laki, kambing jantan. Kambing jantan, ya. Kali ini Nabi bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, apakah kamu punya anak kambing yang betina, yang belum dikawini oleh kambing jantan? Dia pun menjawab, naam, ada. Fa'ataituhuma biha. Aku pun membawanya kepada Rasulullah. Fa'taqalaha Abu Bakrin wa akhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adir'a wa da'a. Maka Abu Bakar pun mengikat, mohon maaf, susunya itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang, mengambil susu anak kambing betina tersebut dan berdoa. Fahafalatar. Tiba-tiba susu anak kambing betina tersebut membengkak. Ya, susunya membengkak. Wa ata Abu Bakr bi sakhratin mutaqa'irah. Abu Bakar pun datang membawa batu yang ya melengkung ke dalam ya untuk menampung susu yang akan keluar dari kambing tersebut, karena mereka enggak bawa bejana, enggak bawa gelas. Fa halaba fiha, beliau pun memeras susu tersebut ke dalam batu tersebut. Tsumma syariba huwa wa Abu Bakar, kemudian beliau dan Abu Bakar pun meminum susu dari anak betina, kambing betina tersebut. Tsumma syarib, kemudian aku pun meminumnya. Tsumma qala lidhara, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada susu kambing tersebut, uqlus, kembalilah engkau seperti semula. Faqala sakamakan, maka susu kambing betina, anak kambing betina tersebut pun kembali seperti semula, tidak memiliki susu dan tidak ya membengkak lagi. Fala makana ba'd, setelah sekian lama setelah kejadian itu, aku kembali bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku berkata kepada beliau, alimni min hadzal qaul, ajarkan kepadaku Al-Qur'anul Karim wahai Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, innaka ghulamun muallam, engkau adalah anak kecil yang akan diberikan kelihaian dalam Al-Qur'anul Karim, dalam menghafal, memahami tafsir Al-Qur'anul Karim. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, fa akhadtu min fihi 70 sumratan la yunazi'uni fiha ahad. Sungguh aku telah mengambil 70 surat Al-Qur'an langsung dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Percaya enggak? Ya percaya dong. Yang pertama yang bilang ini Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi dan telah bertemu kepada Nabi, dengan Nabi. Tapi kalau ada Habib yang bilang, beliau sudah ambil konteks selawat ini langsung dari mulut Rasulullah, 100% dusta. Walaupun Habib, walaupun dipanggil Kiai, dusta bin dusta. Ya. Kenapa? Karena Nabi telah wafat. Dan syariat Islam sudah sempurna dengan Nabi wafat. Oleh karenanya para ulama menyebutkan, di antara tipu daya setan di dalam mimpi seseorang bahwa dia bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya, sekalipun mimpi bertemu dengan Nabi itu mungkin saja. Ya. Benar, apabila yang dia lihat itu memang bentuk postur tubuh Nabi seperti yang dalam dia ya, seperti dalam riwayat-riwayat yang sahih. Ya, tapi kalau postur tubuhnya berbeda dengan yang disebutkan dalam riwayat-riwayat, saya disebutkan misalkan dia mimpi jumpa Nabi tapi hidungnya pesek, ya, itu Nabi orang ya. ya, enggak jelas, ya. Baik. Nah, para ulama menerangkan di antara tipu daya setan dalam mimpi seseorang bahwa dia berjumpa dengan Nabi adalah ada anjuran, ya, ada ya, pengajaran ibadah-ibadah, zikir-zikir tertentu. Ini adalah salah satu bukti bahwa yang dia lihat dalam mimpi yang tersebut adalah setan yang mengaku Nabi. Kenapa? Karena dengan Nabi wafat, agama ini telah disempurnakan oleh Allah. Tidak akan ada pembaharuan dengan pengurangan atau penambahan. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Al-Ma'idah ayat ketiga, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Ayat ini turun di Haji Wada, ya, tanggal 9 Dzulhijjah pada hari Arafah, 80 hari setelah Nabi menerima ayat ini, beliau diwafatkan oleh Allah, dan setelah ayat ini turun tidak ada lagi halal, pembahasan halal dan haram. Ya. Kalau ada konteks-konteks zikir yang Nabi anjurkan dalam mimpi katanya, sementara itu belum pernah Nabi ajarkan di masa beliau masih hidup, maka dipastikan itu dusta. Itu dusta. Ya. Atau memang orang tersebut benar mimpi seperti itu, tapi dapatnya dari setan yang ngaku Nabi. Tapi kalau Abdullah bin Mas'ud menyatakan, aku telah mengambil 70 surat langsung dari mulut Nabi, kita tidak akan ragu sedikit pun. Yang pertama, beliau sahabat Nabi. Ayat dan hadis yang merekomendasi para sahabat Nabi cukup jelas dan gamblang. Yang kedua, beliau bertemu langsung dengan Nabi. Tapi kalau ada Kiai Habib bilang hari ini, ini solawat telah beliau ambil langsung dari mulut Nabi dengan mimik wajahnya seakan-akan histerik, itu dusta. 100% dusta, enggak perlu ragu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Satu. Kedua, orang tersebut bukan sahabat Nabi yang bertemu langsung dengan Nabi. Yang ketiga, Nabi dengan diwafatkan Nabi, agama ini telah sempurna. Tidak mungkin ada suatu zikir, suatu anjuran ibadah yang belum pernah Nabi sampaikan sebelum beliau wafat. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in yuqarribukum ilal jannati illa qad bayyantu, wa ma min syai'in yuqarribukum ilan nari illa qad bayyantu." Tiada sesuatu yang dapat mendekatkan kalian ke syurga Allah melainkan telah aku terangkan, dan tiada sesuatu yang dapat menjerumuskan kalian ke dalam neraka Allah melainkan telah aku peringatkan. La yunazi'uni fi ahad, tiada satupun orang yang mempermasalahkan ini. Artinya semua para sahabat sepakat bahwa Abdullah bin Mas'ud telah mengambil 70 surat Al-Quran secara langsung dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kesimpulan dari hadis Abdullah bin Mas'ud ini adalah apa yang disebutkan oleh penulis pada judul bab sirah ini, bahwa beliau menceritakan kejadian-kejadian atau awal mula dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di fase Mekah. Di awal-awal dakwah beliau, beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, dan yang mengikuti beliau itu hanya baru beberapa orang, ya. Sebagian mereka budak, sebagiannya itu orang orang merdeka, dan orang yang merdeka ada yang miskin, ada yang kaya, dan notabene mereka adalah orang-orang miskin. Tidak ada yang kaya kecuali hanya Abu Bakar. Ya, kecuali hanya Abu Bakar, ya. Dan Utsman bin Affan. Baik, dan telah kita sebutkan tadi sebab ya hikmah berdakwah sembunyi-sembunyi. Yang pertama, ya karena ya negara tersebut bukan negara Islam. Yang kedua, ya untuk menjaga maslahat yang telah ada, dan agar maslahat tersebut, dakwah tersebut tidak terputus secara totaliti, ya secara keseluruhan. Akan tetapi hukum asal dakwah itu secara terang-terangan, tidaklah dilakukan secara sembunyi-sembunyi kecuali karena suatu pertimbangan antara maslahat dan mafsadah. Ini dipertimbangkan oleh orang-orang yang berilmu, oleh para ulama. Adapun berada di negeri kaum muslimin, ya tidak perlu seorang ya sembunyi-sembunyi, ya kemudian tidak menyampaikannya sama sekali secara terbuka. Walillahilham, kita berada di sebuah masa yang Allah Jalla wa'ala telah sediakan untuk kita media dakwah secara terang-terangan, ya. Cuma yang membuat dilema dakwah sunnah ini, ya, ketika dakwahnya di masjid dipersekusi, dikatakan sesat, diusir. Ketika dakwahnya tidak di masjid lagi karena sudah dipersekusi, dibuat di warung-warung, ya, di barum-barum, di rumah-rumah, ya, di gedung ke gedung, dikatakan dakwah yang eksklusif, dakwah yang sembunyi-sembunyi. Tapi ketika dakwah sunnah ke masjid dipersekusi, dituduh Wahabi ini dan itu. Ketika dakwahnya antara satu gedung ke gedung yang lainnya, antara satu rumah ke rumah yang lainnya, katanya itu dakwah sesat. Buktinya sembunyi-sembunyi, kalau itu dakwah yang benar pasti secara terang-terangan dong, ya. Allahul musta'an. Ridhon nasi ghayatun la tudrak. Memang cinta manusia itu adalah puncak yang tidak akan pernah dapat digapai, ya. Nam, hanya kesabaran yang harus kita selalu realisasikan. Baik, ikhwanul karam wa akhwati al-kalimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita cukupkan sampai di sini, dan insyaallah taala akan kita lanjutkan kembali pelajaran sirah dan tauhid kita ini pada pertemuan mendatang. Barakallahu fikum. Baik, kita baca pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Aisyah, jazakumullah khairan ilmunya Ustaz dan tim. Alhamdulillah sangat bermanfaat, namun ana izin membaik karena azan, ya. Mereka nabi-nabi baru dari ukhtuna Elfi, Allah ya fadhaha. Mereka nabi-nabi baru dan pengikutnya itu juga berkata seperti itu Ustaz. Kebenaran itu pasti walaupun dunia menentang, dan merekalah kebenaran itu. Jadi bersabarlah dengan segala ujian, subhanallah. Pertanyaannya, jadi bagaimana menyatakan bahwa kita berbeda dengan mereka? Yang pertama dengan isi ajaran. Kita sampaikan ini ayat, ini hadis yang menyatakan Nabi adalah akhir, Nabi terakhir dan penutup para Nabi dan para Rasul. Setiap ajaran yang menyelisih ajaran beliau setelah beliau diangkat menjadi Nabi, tempatnya dalam neraka apabila dia mati masih di atasnya. Nabi SAW bersabda, "Law kana Musa haylama wasi'a an yattabi'ani," andai kata Nabi Musa masih hidup, dia tetap wajib mengikutiku. Ya. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ma min yahudiyyin wala nasraniyyin yasma'u bi tsumma la yu'minu bi illa kana min ashabin nar." Tidaklah ada seorang Yahud dan Nasrani yang telah mengetahui, yang telah mendengar aku diutus sebagai Nabi, kemudian dia tidak beriman kepadaku, kecuali tempatnya dalam neraka. Nah. Dan Nabi SAW juga bersabda, "Man amila amalan laysa alihi amruna fahwarat." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan ketentuan kami, maka amalan tersebut tertolak. Kita sampaikan sisi perbedaannya dari sisi akidah, ibadah dan muamalah yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim dan hadis dari Nabi SAW dengan pemahaman para salaf. Nah, andai kata Anda tidak mampu memberikan penjelasan yang dapat membungkam mereka dan Anda mulai khawatir tersyubhati dengan mereka, maka lebih baik untuk menjauhi dan menyelamatkan diri dari syubhat-syubhat mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, masih ada yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Naam, waalaikumsalam. Naam, silakan. Barakallahu fiik. Ustaz, ini bagaimana hukumnya ya? Karena biasa, dah terbiasa kita ayumil bid dah terbiasa, tapi darulah lupa tanggal 13-nya lupa, kadang tanggal pernah lupa 13, 14, 15 lupa, pas ingatnya pas sudah 17. Itu gimana? Apakah tetap bagusnya apa kita tetap mengerjakannya di tanggal setelah itu atau gimana Ustaz? Baik, telah datang riwayat yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu thalathata ayyam min kulli syahrin wa la yubali fi ayyihi aw fi ayyihinna waqa'. Atau kama qalat radhiyallahu anha, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu berpuasa 3 hari dalam setiap bulan dan beliau tidak peduli jatuhnya pada tanggal berapa saja pada bulan tersebut. Sekalipun yang paling afdalnya adalah pada hari-hari bait yang telah antum sebutkan di atas. Baik, barakallahu fik. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz, semoga Allah menjagamu dan juga semoga Allah menjagamu. Amin. Ustaz, di daerah saya tinggal ada keyakinan bahwa hari kiamat sorban Rasul bakal menjadi timbangan di akhirat. Bagaimana cara meluruskannya? Yang pertama, cara meluruskannya dengan Anda bertanya kepadanya. Tolong sebutkan dalil dari Al-Quran dan hadis yang sahih yang menyebutkan bahwa sorban Rasul akan menjadi timbangan di hari kiamat. Ini yang pertama, cara meluruskannya. Itu paling mudah, gampang, dan Anda paling selamat dengan metode bertanya. Yang kedua, Nabi telah menyatakan bahwa mizan di hari kiamat dalam hadis yang sahih, lahu kiffatan kiffah kiffatani walisan. Dia memiliki dua anak timbangan dan memiliki lisan. Lisan itu bukan arti mulut. Lisan dalam bahasa timbangan adalah besi lurus di antara dua anak timbangan. Dan sorban Nabi bukan seperti itu bentuknya. Naam, barakallahu fik. Allah ya faba. Kita cukupkan sampai di sini. Naam, kibam, puhaba, Dr. Jul. Katria namur, Pak. Barakallahu fik. Kiban, buah apa, Dr. Jul? Hana suhulah kau? Ya, itu audionya belum dihidupkan, dokter. Sudah dengar, Ustaz? Baik, nah, ini sekarang baru dengar. Gimana, sehat ya? Alhamdulillah, Ustaz, alhamdulillah. Masya Allah, hampir setahun gak jumpa, padahal sama-sama tinggal di Banda Aceh. Allah musta'an. Barakallahu fiik. Nah, masih ada yang lain sebelum kita akhiri? Baik, ada satu lagi nih. Baik, pertanyaan berikut. Masya Allah, pertanyaan panjang nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Orang tua ana dahulunya sering mengalami masalah dalam rumah tangganya, sehingga pada suatu saat mereka bertemu dengan seorang yang menurut mereka itu orang yang religius ya, tapi sepertinya dia adalah dukun. Karena orang tersebut mengatakan bahwa sebab orang tua ana sering bermasalah atau berantem dalam rumah tangga adalah karena adik perempuan dari ibu ana cemburu dengan rumah tangga ibu ana dan dia ingin menikahi ayah ana. Hal itu menyebabkan adik perempuan ibu ana merusak keluarga ortu ana. Dan si dukun tersebut mengatakan bahwa orang tua ana disantet. Apabila si dukun orang tersebut berkata demikian tanpa bukti, mereka enggak kenal keluarga anti ya, hanya sekedar tebakan dia ya, yang menunjuk yang mengesankan bahwa dia tahu perkara gaib, ya enggak diragukan ini adalah seorang dukun ya. Apakah mempercayai orang tersebut termasuk membenarkan perkataan dukun? Naam. Ya, seorang dukun itu enggak mesti ngaku dukun ya. Bahkan jarang ada orang yang ngaku dukun. Zaman sekarang justru dukun ngaku ustaz, ngaku kiai. Selama dia ngaku tahu perkara gaib, menebak barang hilang, bisa menyembuhkan orang sakit dari jauh, padahal dia bukan dokter, bukan perawat, bukan orang yang juga belajar tibun pengobatan tradisional ya, tapi karena keilmuannya itu dukun. Walaupun bersorban, walaupun berjenggot, celana cingkrang, walaupun bercadar, apalagi enggak, walaupun dipanggil ustaz, walaupun hadir di televisi nasional, walaupun dipanggil pak kiai, dipanggil tengku, dipanggil abati, dipanggil abi fulan, selama dia ngaku tahu perkara gaib, menebak barang hilang, itu dukun. Jangan ragu mempercayai ucapan orang tersebut dengan anggapan dia tahu perkara gaib, salah satu dari pembatal Islam yang disepakati oleh seluruh ulama Islam. Karena mempercayai selain Allah ada yang tahu perkara gaib adalah bentuk pendustaan terhadap Al-Quran, yang isinya diantaranya adalah firman Allah, alimul ghaibi la yudhiru ala ghaibi ahada illa man yartadha min rasulihim fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Allah lah yang maha mengetahui perkara gaib dan Allah tidak akan menyingkapnya kecuali hanya kepada para rasul, kepada para nabi, di kalangan malaikat dan kalangan para nabi. Allah Jalla wa Ala juga berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Katakanlah kepada mereka, tiada yang mengetahui perkara gaib yang di langit maupun di bumi, para malaikat, para nabi, para rasul, manusia tiada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Para nabi pun menyampaikan perkara gaib karena wahyu dari Allah. "Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Mereka sendiri tidak tahu kapan akan dibangkitkan. Dan Nabi SAW bersabda, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang datang kepada dukun, dan sekarang di antara bentuk datang ke dukun adalah nonton acara televisi yang menayangkan ya, dukun-dukun yang berkodok ustaz. Fasaddaqahu bima yaqul, dia percaya kepada ucapan yang diucapkan oleh dukun atau tukang ramal tersebut, maka dia telah kafir terhadap syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haditsun sahih. Kalau dia sekedar iseng tanya ke dukun atau sekedar ya menonton acara dukun yang berkedok ustaz tanpa membenarkannya, sanksi yang diberikan kepadanya oleh Islam adalah lam tuqbal salatu arba'ina laylah, salatnya 40 hari 40 malam tidak berpahala, dosa besar ya. Contohnya sekarang baca zodiak. Jadi kalau ada buku tentang ramal zodiak ini Aries ya, apalagi Scorpio, apalagi ya? Aries Scorpio ya? Al-Muhib lah ya, dia baca hanya sekadar baca untuk maklumat, walaupun enggak percaya, salat 40 hari 40 malam ya enggak diterima. Kalau percaya, anggapan ada yang mengetahui perkara gaib sama Allah, dia batal Islamnya. Dia harus kembali memperbaiki Islam. Kecuali dia membaca untuk membantahnya. Dia baca, dia datangi dukun untuk menyingkap kedustaan dukun, untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, maka baru boleh. Jadi tidak boleh membenarkan ucapan dukun ini. Dan perlu diketahui, ini salah satu visinya syaitan melalui para dukun untuk menghancurkan rumah tangga manusia. Setan yang mampu mencerai-beraikan hubungan pasangan suami istri dalam sebuah rumah tangga adalah bala tentara yang paling dicintai oleh iblis, sebagaimana di dalam hadis yang sahih. Nah, Nabi menyatakan inna iblis wada arsyahu fawqal ma, sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian dia memanggil pasukannya, bala tentaranya. Dan dia bertanya, apa yang telah kalian perbuat hari ini? Tatkala datang satu setan menyatakan, aku telah membuat dua pasangan suami istri ribut sampai mereka bercerai. Dan aku telah membuat seorang pemuda durhaka kepada ibunya. Dan seorang yang berbuat syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Maka iblis berkata kepada pasukan, kepada tentaranya tersebut, anta, kamulah pasukanku yang paling bagus, yang paling bagus. Jadi enggak usah dipercaya. Naam, barakallahu fiik. Allah yahfazak. Saya kira sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi.